نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوتي في الدين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita semua kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memelihara kita dengan petunjuknya, sehingga kita dalam keadaan beriman dan kita bisa melakukan amalan soleh ini. Ikhwati fillah, saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita yang tadi ba'da subuh tentang bagaimana kita bisa istiqamah kokoh di atas agama Allah sampai ajal tiba. Ini penting bagi kita, karena sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal bil khawatim, amal itu tergantung pada penutupnya. Maka ada banyak orang yang beramal amalan ahli surga namun menutupnya dengan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Begitupun amalan orang itu ada amalan ahli neraka, terus dosa dan dosa, namun dia menutup hidupnya dengan taubat. Dia beramal saleh, Allah terima taubatnya, ia pun masuk ke dalam surga. Maka ihwa barakallahu fikum, ini satu hal yang harus kita khawatir. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan amin qalbin illa wa huwa baina usbu'aini min asabi'i rabbil alamin, tidak ada satu hati pun kecuali hati itu ada di antara dua jemari Allah rabbul alamin. In syaa'a ayyukimahu aqamahu, jika Allah menghendaki mengokohkan dia, dia akan kokoh di atas agamanya. Wa in syaa'a ayyuzighahu azaghahu, dan bila Allah menghendaki, Allah menyelewengkan dia, dia pun akan menyimpang dari jalan Allah. Wal'iyadzu billah. Karena itulah, kana yaqul Rasulullah SAW berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Ini doa ya ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah pelihara dengan rahmatnya, Allah jaga, masih terus berupaya dan berdoa agar bisa istiqomah terus di atas agama Allah taala. Makanya ikhwah, selama ruh masih ada di jasad ini, sungguh tak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya dalam keadaan dia tidak akan mungkin tersesat. Tidak bisa. Makanya bagi kita hendaknya ambillah langkah, sebab-sebab yang menjadikan kita kokoh dalam agama ini. Jauhi sebab-sebab yang menyebabkan kita melenceng, menyimpang. Di antaranya sebab yang menjadikan kita kokoh dalam agama ini, pertama adalah ikhlas. Keikhlasan Ini adalah merupakan sebab yang paling besar. Seorang kokoh dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ya'malu amala ahli jannati fima yabdu linnas. Sungguh ada seorang yang melakukan amalan penduduk surga yang nampak di pandangan manusia, wa huwa min ahli nar, padahal dia termasuk penduduk neraka, wal ya'dzubillah. Sebaliknya, wa innar rajula la ya'malu amala ahli nar fima yabdu linnas. Orang melakukan amalan-amalan ahli neraka secara zahir dalam pandangan manusia, wa huwa min ahli jannah, tapi dia termasuk penduduk surga. Ini orang yang beruntung menutup hidupnya menjadi husnul khatimah. Dan ya fillah, hadis ini menunjukkan bahwa istiqamah dalam zahirnya tapi tidak istiqamah batinnya, ini adalah merupakan asbab min asbabil inhiraf wa su'ul khatimah. Ini adalah sebab menyeleweng dan sebab su'ul khatimah yang menyebabkan orang jelek akhir hidupnya. Waria, dia ria dalam perkara ibadah ini. Amalannya memang masya Allah luar biasa, tapi ujung-ujungnya ria. Nas'alullah salamul afiyah. Makanya dikatakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, iblis tidak akan kesulitan untuk menyesatkan 1000 ahli ibadah, tapi 1 orang alim sulit bagi iblis untuk menyesatkannya. Karena ahli ibadah, begitu dia semangat melakukan ibadah, terus sampai ujung-ujungnya ujub. Ujung-ujungnya riya. Belok semuanya. Yang ujungnya ujub, an-nar. Ujungnya riya, an-nar. Adapun ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, dari awal sampai ujungnya ikhlas. Itu yang syaitan tidak bisa menyesatkan mereka. Makanya ketika iblis, ya, mereka turunkan, ketika dilaknat oleh Allah, dia mengatakan kepada Allah Ta'ala, la'uhuyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis mengatakan, akan kusesatkan mereka semua ya Allah anak Adam, kecuali mereka dari hambamu yang ikhlas. Makanya ikhwah, sebab yang menjadikan seorang kokoh di atas agama Allah, adanya keikhlasan. Karena itulah kita mohon kepada Allah untuk selalu diberi keikhlasan dalam segala amalan kita. Yang kedua, yang menyebabkan orang istiqamah di atas agama Allah adalah ar-raghbatu fil akhirah was-sa'yu ilaiha. Dia punya ambisi yang besar untuk meraih akhirat. Ia pun berjalan menuju akhirat, menempuh jalan menuju akhirat, wa ila ta'atillah, dan menuju ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini sebab kokohnya orang di atas agama Allah. Dan sebaliknya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sebab yang menyebabkan orang su'ul khatimah dan menyimpang adalah sebabkan al-inkibabu ala dunya. Dia terlalu besar cintanya kepada dunia dan terlalu besar ambisinya terhadap dunia, dan berpaling dari akhirat sampai dia bisa melakukan terang-terangan maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka ihwa barakallahu fikum, orang-orang yang seperti ini disebutkan dalam kisah oleh beliau Imam Ibnu Qayyim beberapa kisah akhir orang-orang yang terlalu besar cintanya kepada dunia. Seperti disebutkan dalam kisah dari Abdul Haq rahimahullah ta'ala, ada seorang ketika datang sakaratul maut, lalu ditalkin di telinganya, "Qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah. Ini orang karena dia pecinta dengan kebun, cinta sawah ladangnya. Ketika ajal datang ditalkin untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, malah dia katakan apa? Dia berkata ad-dar fulania aslahu fiha kadza wal bustan falani if'alu fi kadza, katanya. Rumah yang ini bikin begini, kebun ini bikin begini, sawah ini bikin begini. Lihat hadirin wa'iyadzubillah. Jadi yang akan melahirkan ucapan akhir seseorang itu dari kebiasaan di dunianya ini. Artinya dari kecintaan dia di dunia terhadap apa? Kalau orang-orang soleh yang begitu besar cintanya dan ambisinya untuk meraih akhirat, ketika ajal datang seakan mereka sadar dan tahu ini saat ajal tiba, sehingga dia mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitupun para pecinta dunia yang terlalu. Dikisahkan lagi dalam kisah yang lain, yaitu Abu Thahir As-Salafi menceritakan darinya, anna rajula najala bil maut, ada seorang sedang menghadapi sakaratul maut. Dikatakan kepada dia, qul la ilaha illallah. Malah dia mengatakan, dah, ya zadah. Ya, maksudnya apa? Asn bi ihda asyar. Dia malah mengatakan 1/10 atau 10%, 11%, 12%-nya, karena dia ini rentenir. Di dunia biasa apa? Urusannya dengan persen-persen itu. Boleh 10%, 12%, suruh mengucapkan la ilaha illallah, malah jawabannya seperti itu, ikhwan. Ngeri. Ada pula yang lainnya. Terlalu banyak kisah kalau kita bacakan tentunya. Kisah akhir orang-orang pecinta dunia. Karena dia belum mau berpisah dengan yang dicintainya. Sehingga ketika ditalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah, yang diucapkan lain-lain. Urusan semua dunia. Dunia dan dunia. Bisa jadi karena dia terlalu cinta dengan dolar, ketika ditalkin malah dolar. Bisa jadi keluar ucapan itu, wal iyadzu billah. Dan wa fil anzinallahu wa iyyakum. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan, wa lam anna su'al khatimah adanallahu taala minha la takunu liman istaqama dhahirahu wa salabatinuhu. Ketahuilah wahai kaum muslimin, ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya su'ul khatimah, akhir yang buruk, akhir yang jelek, kita berlindung kepada Allah darinya, tidak akan terjadi pada mereka orang-orang yang istiqamah zahirnya dan saleh batinnya. Naam. Tidak akan terjadi pada mereka. Wa inna matakunu liman fasaduhu fil aqidah aw israru alal kabirah. Sungguh seringnya terjadi su'ul khatimah ini pada mereka orang-orang yang rusak akidahnya. Terus-terus dalam perbuatan dosa besar. Ini yang terjadi. Ya. Sehingga ikhwa barakallahu fikum, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika kematian datang itu tiba-tiba, mendadak dan tidak ada pemberitaan sebelumnya kepada kita. Ini adalah rahmat Allah Ta'ala. Allah menjadikan kematian itu mendadak. Tidak ada pemberitaan sebelumnya kepada yang bersangkutan. Pernah antum dapat telegram, kok besok mau mati begitu? Ya, dapat SMS, hati-hati kamu besok mau mati. Tidak pernah ada pemberitaan. Ini rahmat Allah, ikhwah. Kata para ulama, rahmat dari sisi apa? Pertama, bagi orang yang husnul khatimah, orang-orang yang istiqomah di atas imannya, dia bersyukur karena ketika dia sedang istiqomah, ketika sedang ibadah, ketika sedang taubat, ketika sedang dalam keadaan dia berbuat kebaikan, beramal soleh, ajal datang. Begitu pula ukubah, bencana bagi mereka para pelaku dosa. Kematian ini datang tiba-tiba. Sebelum mereka taubat, ajal datang. Ini adalah keputusan Allah. Sehingga mereka menyesal. Kalau diberitahu dulu yang soleh iri nanti. Maksudnya bagaimana? Senang mereka kenyang dengan maksiat. Datang kabar kamu mati besok, langsung taubat. Langsung taubat begitu. Makanya rahasia Allah. Kita tidak tahu. Tapi kita harus waspada. Jangan sampai ketika kita dalam keadaan maksiat, ajal datang. Sehingga mestinya dalam diri kita selalu berharap akhirat, akhirat, akhirat. Karena ihwa barakallahu fikum. Ya, kita tidak bisa menjamin diri kita untuk terus di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bahayanya cinta dunia. Inilah bahaya dunia terhadap agama. Kalau orang sudah terlalu cintanya kepada dunia, dia akan menomor sekian agamanya. Dan hadirinya dimuliakan Allah. Karena itu dia akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kita lanjut. Yang ketiga, sebab yang menyebabkan kita kokoh di atas agama Allah, adamul ghaflah an dinillah, tidak lalai terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Jawabul Kafi sebagai berikut. Kaifa yuwaffiqu li husnil khatimah man aghfala Allah subhanahu qalbahu an dhikrihi wattabaha wa huwa kana amruhu furta. Bagaimana mungkin orang akan mendapatkan taufik husnul khatimah, orang yang ia lalai kepada Allah Ta'ala hatinya untuk berzikir mengingat Allah dan terus menuruti hawa nafsunya, urusan mereka itu adalah sia-sia. Faba'idun min qalbin ba'id min Allah Ta'ala ghafilun an. Sungguh betapa jauh husnul khatimah dari orang-orang yang jauh dari Allah, lalai kepada Allah, muta'abbidun lihawa, ia menghambakan diri kepada hawa nafsunya, masyirun li syahwatihi, dia berjalan mengikuti syahwatnya, walisanu ya bismin dzikrihi, lisannya kering, tidak pernah zikir kepada Allah, wajawarihu mu'atila min ta'atihi, dan anggota badannya kosong, tidak ada ketaatan kepada Allah, mustaghilatun bimaksiatillah, dia dalam keadaan terus sibuk maksiat kepada Allah. Mana mungkin orang yang seperti ini ayyuwafiq li husnil khatimah, dia mendapatkan taufik untuk menjadi orang yang husnul khatimah? Tidak mungkin. Nabi wafillah barakallahu fikum. Peringatan bagi kita, waspada. Husnul khatimah ini adalah cita-cita kita tentunya. Karena siapa yang mengakhiri hidup dengan kebaikan, kebaikan selamanya yang akan didapatkan dan tidak ada keburukan lagi. Tapi siapa yang menutup hidupnya dengan kejelekan, maka sengsara selamanya dan tidak akan dapatkan kebaikan lagi. Kita di dunia saja, yang hari berganti, kadang senang, kadang sedih, kadang bahagia, kadang susah. Kita hidup di dunia sudah banyak ngeluh. Kira-kira orang-orang yang di neraka yang sengsara ngeluh apa enggak? Bayangin ikhwah, kira-kira orang yang di neraka itu ngeluh apa enggak? Keluhannya enggak bisa dibayangkan. Luar biasa keluhan mereka. Menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Sampai-sampai mereka itu menjadi bermusuhan satu sama yang lainnya disebabkan merasa dia telah ditipu. Seperti ya, seorang rakyat kepada penguasanya menuntut. Seorang murid pada gurunya menuntutkan disesatkan. Seorang anak menuntut orang tuanya karena sesat. Mereka semua saling tuntut, saling bermusuhan dan tiada rahmat pada mereka. Yang keempat, sebab orang istiqamah di atas agama Allah, kokoh di atas agama Allah, yang keempat adalah as-sabru. Dan yang kelimanya adalah as-salatu. Salat. Ini termasuk sebab yang paling besar untuk seorang kokoh di atas agama Allah. Karenanya Allah katakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu istainu bisabri wassalat innallaha ma'asabirin, dalam surat Al-Baqarah 153. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, mintalah kalian tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bersabar. Naam wa fila barakallahu fikum. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Tariqul Hijratain, beliau mengatakan, ma'lumun anna syajarat as-sabat wal'azimah la taqumu ila ala saqis sabr. Maka kita ketahui bahwa pangkal atau pokok kekokohan seorang di atas agama Allah, pohon kokoh ya dalam agama Allah kita teguh, la taqumu ila ala saqis sabr, tidak akan terjadi, tidak akan tegak kecuali dalam kesabaran. Kita bersabar. Naam wa fila barakallahu fikum. Karena sabar ini seperti diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Suruh masuk anak-anak. Iya, suruh masuk. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Sabar kedudukannya dengan iman. Ya, kedudukan sabar dengan iman ini seperti kedudukan kepala dengan jasad. Antum bisa lihat, bayangkan bagaimana kedudukan kepala dengan jasad ini. Ketika tangan kita yang terpotong, jasad masih hidup tidak? Ketika kaki yang terpotong, jasad masih hidup? Insya Allah masih. Tapi kalau leher yang dipotong, kepala masih hidup. Begitu pula iman. Agama seseorang, iman seseorang, ya, kalau hilang sabarnya, seperti badan hilang atau terpotong kepalanya, tinggallah seonggok daging, tiada artinya. Maka ihwa barakallahu fikum, begitu besar ya kedudukan sabar dalam keimanan ini. Kemudian yang keenam, yang menyebabkan orang itu kokoh tegak di atas agama Allah, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Hadza min a'zami turuqus sabat. Ini adalah jalan yang paling agung untuk kokoh di atas agama Allah. dan kita saksikan perjalanan ahli ilmu, para ulama, mereka kokoh di atas agama Allah karena ilmu yang ada pada mereka. Kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, kokohnya mereka di atas iman karena ilmu yang ada pada mereka. Nabi Afillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat orang-orang yang mereka kokoh dalam agama Allah adalah mereka itu para ulama sampai akhir hayatnya. Seperti contoh ya ikhwah, kisahnya Sa'id ibn Zubair di masa Khalifah Hajjaj ibn Yusuf. Seperti apa Sa'id ibn Zubair kisahnya ketika Hajjaj mengambil dan menangkap satu-satu ulama-ulama yang dianggap tidak mendukung dia, termasuk Sa'id bin Zubair di Mekah. Kemudian dia, khalifah yang waktu itu Hajjaj ibn Yusuf, mengutus sekelompok pasukan elitnya untuk mengadakan penangkapan Sa'id bin Zubair ini. Singkat cerita, ditangkaplah dia. Kemudian wa barakallahu fikum, ketika dibawa ke hadapan Hajjaj, Hajjaj berpesan harus dibawa dalam keadaan utuh jasadnya. Ketika berjalan kembali setelah menangkapnya, maka sungguh mereka pasukan ini menyaksikan keajaiban luar biasa. Ketika sore datang, malam menjelang, ya, mereka takut kalau melanjutkan perjalanan akan menjumpai sekelompok hewan buas, singa-singa buas, singa gurun. Sehingga mereka pun singgah di sebuah rumah punya seorang pendeta, rahib dari pendeta Nasara. Rumahnya tingkat. Sampai di situ, kemudian mereka menambatkan kendaraan mereka. Kemudian pendetanya mengatakan, cepat kalian naik sebelum malam datang. Karena sebentar lagi biasa singa betina dan singa jantan datang berkeliaran di sekitar rumahnya. Mereka takut, sehingga mereka pun segera berkemas, bergegas naik ke atas. Tapi apa yang terjadi ketika mereka melihat Sa'id bin Zubair tenang? Dibujuk, kenapa kau tidak mau naik? Biarkan aku di sini. Nanti bagaimana kalau kau dapati binatang begini? Allah akan menjagaku. Apa yang bisa menjamin? Aku tidak akan lari, kata terus. Sehingga pasukan ini memasang panah-panah untuk kalau ada binatang itu biar menjadi pelindung. Tapi tidak ada artinya ternyata. Akhirnya kata Sa'id bin Zubair, sudah kalian naik. Allah akan menjamin diriku. Besok pagi aku tetap bersama kalian. InsyaAllah. Naiklah mereka. Dan mereka memantau jangan sampai ini lari. Karena ini buruannya ini. Berani dia lari lolos. Yang disembelih nanti yang dipotong lehernya ini pasukan ini oleh Hajjaj bin Yusuf. Mereka awasi. Ternyata begitu mereka naik sebentar, datang singa betina dengan suaranya mendekati. Mereka sudah ketakutan. Jangan-jangan ini nanti diterkam. Padahal singa betina datang menghampiri Sa'id bin Zubair. Dia gosok-gosokkan bulunya ke badannya. Terus dia menderum di dekatnya. Duduk tenang. Seakan-akan menemani. Datang lagi lebih besar jantannya. Sama ternyata. Sehingga semalaman dijaga oleh dua binatang buas. Bukan diganggu. Semua terperanjat. Sehingga sampai paginya pendeta ini mengatakan, ada apa dengan dia? Dikatakan dia ulama. Maka pendeta ini masuk Islam. Dengan keajaiban yang ada padanya, ini adalah hamba Allah yang saleh. Yang tidak mungkin kecuali orang yang saleh yang bisa seperti ini. Tahu pendeta itu, biar mereka kafir. Nah, ikhwah. Perhatikan ini. Sampainya dia di hadapan Hajjaj bin Yusuf. Lihat ikhwah. Sa'id bin Zubair ini dihadapan dengan kematiannya. Karena Hajjaj memang hendak membunuhnya. Namun apa? Dengan ujian demi ujian yang diberikan kepada Sa'id bin Jubair oleh Hajjaj bin Yusuf, tidak bergeming dia. Tidak bergeming dari pendiriannya. Sampai akhirnya, ya, Sa'id bin Jubair diperintahkan oleh Hajjaj untuk dipenggal lehernya. Dan ketika Sa'id bin Jubair dalam posisi seperti itu mau dipenggal, dipancu, dia berzikir sampai terputusnya kepalanya, masih ada suara zikirnya dalam kisah seperti itu. Masih terdengar kalimat la ilaha illallah. Luar biasa ikhwan, barakallahu fikum. Makanya ikhwan, barakallahu fikum, perhatikan, yang menyebabkan seorang kokoh di atas agama Allah adalah karena ilmu yang manfaat. Dia tidak akan berubah. Walaupun ujian berat, tetap akan kokoh dia. Seperti Bilal ibni Rabah. Kayak apa dia? Diuji dengan ujian yang berat oleh majikannya. Disiksa di padang Sahara. Tetap. Nah kita, ya, ujian gak terlalu berat. Hanya kepengen kedudukan, pengen jabatan, kadang-kadang manhaj jadi lembek. Ikut mau orang yang ajak, yang bujuk, kepengaruh orang yang bawa. Bisa jadi karena pengaruh dari orang-orang kaya, teman-temannya itu. Akhirnya bukan dia yang bimbing orang kaya, yang kaya yang ngajak dia. Kalau yang kaya maksiat, dia mau tegur bingung. Kenapa? Dia biasa bantu. Mau tegas bingung, hanya lembek. Hati-hati hadirin, pengaruh teman. Ilmunya enggak manfaat. Yang ketujuh ikhwah, sebab istiqamah, sebab orang itu tegak di atas agama Allah yang ketujuh, al-ihtimam bil aqidatis sahihah. Dia perhatian dengan akidah yang benar. Sahibul aqidah yu'anu ala sabat. Orang yang memiliki akidah yang benar akan menolong dia, membantu dia tegak dan kokoh di atas agama Allah. Akan terpelihara dia anis syubhati wa syahwat, dari syubhat dan syahwat. Karena dia apa? Kokoh di atas akidah yang benar. Yang kedelapan, yang terakhir, untuk kokoh di atas agama Allah, sebab yang kedelapan adalah adzikru wal istighfaru. Berzikir dan beristighfar. Ini juga termasuk sebab seorang kokoh di atas agama Allah. Banyak-banyak kita berzikir kepada Allah, banyak-banyak istighfar. Karena ikhwah barakallahu fikum, kaitannya zikir itu akan menjadikan hati ini tenteram, dan ketentraman ini akan menambah keimanan kita. Dan juga kita banyak istighfar, sehingga Allah memberi pertolongan kepada kita. Terus begitu pula kata beliau, seperti kita telah menempuh sebab-sebab yang menolong kita untuk kokoh di atas agama Allah, fa'alaina bil bu'di an asbabiz zaygh. Wajib kita menjauhi sebab-sebab yang menjadikan kita menyimpang, menyeleweng dari agama Allah. Perhatikan ini, sebab-sebab yang harus kita jauhi, yang menyebabkan kita menyimpang dari agama Allah. Pertama, yang pertama yang menyebabkan orang menyimpang, menyeleweng, adalah asyaitanur rajim, syaitan yang terkutuk. Wa madakhilu, dan pintu-pintu masuknya syaitan terhadap Ibnu Adam, ya, kasiratun, amat sangat banyak. Fit idlali, dalam menyesatkan anak Adam. Watashkiki, dan memberi rancu, ragu kepada anak Adam. Fil akidah, dalam akidah. Perhatikan ihwa, firman Allah ini dalam surat Al-A'raf ayat 27. Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan, kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak Adam, jangan sampai memfitnah kalian syaitan itu sebagaimana telah mengeluarkan orang tua kalian, bapak kalian Adam alaihissalatu wassalam dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma liyurihuma sawatihima. Sehingga terlepaslah pakaian yang menutupi aurat keduanya. Ingat ikhwan barakallahu fikum. Allah mengingatkan kepada kita anak Adam, jangan sampai terfitnah oleh syaitan. Syaitan sungguh pintar sekali menyesatkan manusia. Bayangkan ikhwah, jangankan di zaman kita, di zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Hud, dan terus zaman-zaman berikutnya, pintar mereka bagaimana mengajak manusia kepada kesyirikan. Subhanallah, sudah dibinasakan di zaman Nabi Nuh, kemudian Allah selamatkan orang-orang yang bersama Nabi Nuh, yang kemudian melahirkan kaum Ad, ya, kaum Samud, dari Ad bin Iram, keturunan Nabi Nuh, atau yang bersama Nabi Nuh selamat. Baru belum lama mereka tumbuh berkembang di muka bumi hidup. Allah berikan bumi ini limpah ruah, kemakmurannya luar biasa. Dan mereka menikmatinya dengan Masya Allah. Tapi syaitan tidak putus asa, kembali memasukkan kepada mereka untuk menyembah patung berhala. Mereka pun mengikuti bujukan syaitan. Padahal baru saja. Sampai akhirnya Allah binasakan kaum Samud ini. Kaumnya Nabi Hud. Setelah Allah turunkan atau utus Nabi Hud. Mengingatkan mereka. Diingatkan akan kejadian yang menimpa Nabi Nuh. Mereka tidak menghiraukan lagi. Artinya apa ya ikhwah? Betapa cepatnya manusia lupa sejarah. Terus syaitan membusukkan dia untuk mengkufuri ajaran Allah. Waspada. Yang kedua, yang menyebabkan orang menyimpang, an-nafsul amarah bisu, jiwa yang mengajak atau menyuruh kepada perbuatan yang buruk. Sebagaimana Allah katakan, inna nafsal amaratun bisu, sungguh jiwa ini, nafsu ini akan mengajak pemiliknya pada perkara-perkara yang jelek. Illa man rahima rabbi, kecuali yang dirahmati Allah. Surat Yusuf ayat 53. Orang-orang yang dirahmati Rabbnya. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan orang menyimpang, menyeleweng dari agama Allah Ta'ala adalah asyubhat. Syubhat. Dan ini adalah kata beliau, min a'zami turqu abwabul inhiraf, jalan yang paling besar, pintu yang menyesatkan banyak manusia adalah syubhat. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita untuk tidak duduk bermajlis dengan pengikut hawa nafsu yang mereka akan memberikan syubhat kepada kita, kerancuan dalam agama. Begitu pula jangan duduk dengan ahlul bid'ah, ahlul kalam. Ya, karena itu akan menyebabkan kita rancu akidahnya. Yang keempat, ittiba'ul hawa, yang menyebabkan orang menyimpang dari jalan Allah, agama Allah, karena mengikuti hawa nafsu. Allah peringatkan dalam surat Shad ayat 26. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, lalu engkau akan sesat dari jalan Allah. Ingat, pengikut hawa nafsu akan membawanya sesat dari jalan Allah. Ujungnya ada neraka, azab Allah. Wal iyadzubillah. Yang kelima, yang menyebabkan orang menyimpang, menyeleweng dari agama Allah adalah hubbud dunya wa mutami'uha. Dia terlalu cinta dunia dan rakus kepada dunia. Lihat dalam surat Al-A'raf ayat 175 176. Allah katakan wa'tlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Dan bacakan kepada mereka wahai Nabi, Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacakan kepada mereka wahai Nabi kisah orang-orang yang kami telah memberikan kepada mereka ayat-ayat kami, fansalakha minha, tapi dia berlepas diri ya dari ayat-ayat itu, dia tidak mau. Fa'atba'ahu syaitan, malah dia mengikuti syaitan. Fakana minal ghawin, maka orang-orang ini sesat jadinya. Walau syi'na larafa'nahum biha, andaikan kami menghendaki, pasti kami angkat dia derajatnya dengan ayat-ayat tersebut. Walakinnau akhlada ilal ardi wattabahawa, akan tetapi dia sendiri justru menginginkan dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka orang yang seperti ini kata Allah, famasaluhu kamasalil kalbi, permisalan dia itu seperti seekor anjing. Intahmil alaihi yalhas, kalau engkau usir dia, dia akan menjulurkan lidahnya. Engkau biarkan dia, tetap dia akan, iya kan? Anjing itu dibiarkan ya tetap begini dia mulutnya. Diusir dia lari juga begitu mulutnya. Itu gambaran mereka orang-orang yang lebih cinta dunia. Ingat ikhwan, perhatikan. Orang-orang yang aktif dulunya, dia adalah seorang ulama dipandang di masyarakat, seorang dai dipandang di masyarakat. Namun ketika dunia telah mulai menipunya, telah mulai merasuk padanya, dan telah menawarkan dan menjanjikan dudukan jabatan padanya, apa yang terjadi? Muncul ambisinya kepada dunia, muncul kecintaannya dan sudah merasa nikmatnya dunia, terus semakin besar ambisinya. Akibatnya apa hadirin? Rela mempertaruhkan manhajnya, akidahnya, demi kedudukan yang telah dirasakan enaknya. Jadikan ini pelajaran bagi kita. Tidak usah disebut nama, kita hendaknya jadikan pelajaran. Karena sungguh kita enggak bisa menjamin diri kita untuk selamat dari yang demikian kecuali pertolongan Allah. Nas'alullah salamul afiyah. Yang keenam, sebab yang menyebabkan orang menyeleweng, menyimpang. Jangan sandar. Nah, yang keenam adalah adz-dzunub. Sebab yang menyebabkan orang menyeleweng, menyimpang dari agama Allah adalah dosa. Yang mana dosa ini tahulu bainal abdi wa bainas sabab, menjadi penghalang antara dia dengan kokohnya dalam agama. Dosa, jauhi dosa. Dosa ini akan pengaruh kepada agama kita, membuat berat melakukan ketaatan. Dan yang ketujuh, istiqamatu fil zahir dunal batin. Istiqamah zahirnya, tapi tidak istiqamah batinnya. Hanya apa? Casingnya kelihatan bagus, dalamnya rusak, enggak ikhlas, enggak istiqamah. Ini wah, seperti hadis yang kita bacakan tadi. Makanya kita dengar sabda Rasulullah SAW yang hadis tadi itu, ada orang yang datang dari kiamat dengan pahala bagaikan gunung Tuhama yang gunung itu putih lapisi salju besar, tapi ternyata dia ketika sendirian dia melanggar apa-apa yang Allah haramkan. Karena itulah hapus kebaikannya. Itu yang dikatakan Nabi SAW. Secara zahir nampak dipandang manusia dia orang yang masya Allah, kebaikannya, tapi dalam sendirinya dia rela bermaksiat kepada Allah waliyadzu billah. Yang ketujuh, yang kedelapan, sebab yang membuat orang melenceng dari agama Allah adalah adzhabu ila baladil kufri. Dia pergi ke negeri-negeri kafir, senang mengunjungi negeri-negeri kafir, apalagi belajar di negeri kafir. Itulah yang menyebabkan munculnya jin dan jil di Indonesia ini, adalah karena tokoh-tokoh yang berangkat belajar di negeri kafir. Dulunya mereka dari pondok pesantren yang masya Allah pinter-pinter, tapi setelah belajar di Chicago sana, belajar kepada orang-orang kafir tentang agama ini, pulang jadilah jil dan jin. Jangan keliru, jin dan jun. Ya, jil dan jin. Ya, jaringan Islam liberal, jaringan Islam Nusantara. Ini tokoh-tokohnya, karena mereka mengambil ilmunya dari orang-orang kafir. Termasuk tokoh yang reformasi negeri ini, ya, yang membuat masa mahasiswa-mahasiswa demonstrasi besar-besaran, memprovokasi masyarakat untuk menggulingkan pemerintahan supaya lengser dari jabatannya, sehingga kacau keadaan negeri ini ketika itu, itu juga belajarnya di negeri-negeri itu semua, ya, negeri-negeri kafir semua. Makanya ini, lihat, piknik ke negeri kafir aja kita kalau bisa jangan, apalagi belajar. Makanya kalau ada orang mengatakan utlubul ilma walau bisin, kamu tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina, ini hadis mungkar. Loh, belajar orang Cina belajar apa ya, kuah? Kungfu. Ah, kungfu kah? Ya ikhwah, hadisnya dibikin siapa? Ya, atau mungkin dia ini orang terlalu Cina dengan, terlalu suka, terlalu cinta dengan made in-nya. Sehingga semua-semua karena saking ya cintanya itu. Hati-hati ikhwah, bukan itu hadis mungkar ikhwah. Jangan diikuti. Ini buktinya hadisnya. Kita belajar ke negeri Cina juga boleh, diperintahkan. Nabi wa barakallahu fikum. Tidak. Ya. Pintar. Ini orang-orang yang punya kepentingan. Sama penjual ketika enggak laku-laku jualannya, bikin hadis palsu supaya laris. Dosa. Ya, penjual terong. Man akala bardindas dahola jannah. Siapa makan terong masuk surga. Laris terongnya. Masya Allah. Ini hadis mungkar. Biasa tabik bawa-bawa hadis yang begitu-begitu. Bikin-bikin hadis mungkar ini biasa. Cerita-cerita mungkar. Enggak boleh. Artinya kita dilarang membuat hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Nabi. Padahal bukan. Sembarang saja. Enggak boleh. Wah, hati-hati ya. Terus yang kesembilan. Yang menyebabkan kita menyimpang dari agama Allah adalah nam jalsa usu, duduk berteman dengan orang-orang yang jelek agamanya. Satu kisah ya ikhwah, kisahnya Heraklius, Kaisar Romawi. Saat datang surat dari Nabi, seruan untuk masuk Islam, dia sudah tahu karena yang dipelajari dari kitabnya sudah dijelaskan ciri-cirinya. Maka ketika Abu Sufyan datang ke Romawi, ya, artinya rombongan dagang yang dipimpin Abu Sufyan datang ke sana, ke Romawi itu, dipanggil oleh Raja Heraklius, ditanya tentang ciri-ciri Nabi yang diutus. Disuruh cerita, aku mendengar apakah benar di Hijaz, di tempatmu ini, sudah muncul Nabi dari Hijaz. Kata Abu Sufyan, andaikan aku ini mau dusta, dia dusta. Tapi kalau dia dusta, pasti tahu oleh Heraklius. Maka dia jujur, Abu Sufyan ini. Ya sudah. Bagaimana nasabnya? Apakah keturunan raja? Bukan. Dia adalah keturunan yang nasabnya mulia, tapi keturunan raja. Heraklius tahu. Oh, berarti ini nabi yang dicari, yang diutus. Kalau dia keturunan raja, lalu datang mengaku nabi, berarti dia akan menuntut kerajaan yang telah hilang. Ditanya pengikutnya orang-orang terhormat atau orang-orang rendah, kebanyakan dari para budak. Ya, mereka yang sudah masuk, adakah yang keluar? Tidak ada. Mereka bertambah atau berkurang? Bertambah terus dengan pesat. Sudah tahu, terus ditanya, sehingga Heraklius mengatakan demi Allah, ya kurang lebih demikian, ya, kekuasaan dia akan sampai ke tempat bumi yang aku injak ini. Maksudnya kekuasaan kaum muslimin, umat Muhammad SAW sampai ke bumi ini yang aku injak. Dia yakin, dia beriman dengan nabi ini. Tapi ketika dia tawarkan kepada pembesar-pembesar kerajaan kaisar, apa kata mereka? Semua menolak. Karena mereka terfitnah dengan kekuasaan yang luar biasa. Ketika itu jangankan munculnya sekelompok muslimin yang dipimpin Nabi SAW di Hijaz. Atau di negeri Hijaz ini. Atau di Mekah ini. Yang negerinya gersang, tandus, miskin orangnya. Dianggap gak ada apa-apanya dengan Kaisar Romawi punya kerajaan, punya kekuasaan. Persia saja yang sama-sama adidaya kalah. Makanya mereka menolak. Akhirnya raja ini mengurungkan imannya. Sebab apa ikhwah? Sesat dia setelah sampai petunjuk, karena teman duduknya orang-orang yang jelek. Ini satu kisah saja. Panjang kisahnya. Yang terakhir, yang ke-10. Yang menyebabkan orang menyimpang agamanya dari agama Allah. Yang menyebabkan orang melenceng dari agama Allah adalah al-ghina. Nyanyian. Lagu-lagu. Suka enggak? Alhamdulillah enggak suka. Umumnya manusia suka enggak? Suka. Makanya enggak ada lagu, enggak rame. Kan begitu mereka. Kalau pesta, yang diputar apa? Yang dijadikan hiburannya apa? Itu sudah. Semua manusia hampir seperti itu. Bahkan di mobil-mobil. Lewat di oto-oto, di mobil. Ya subhanallah ikhwah. Nyaris tak ada gerak kecuali diiringi lagu. Itu mereka. Sehingga lalai. Benar yang Allah katakan dalam surat Luqman ayat 6 itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Sebagian manusia ada yang memperjualbelikan lagu-lagu. Lagu-lagu hadis. Nyanyian-nyanyian. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Makanya ikhwah. Karena lagu cocok dengan hawa nafsu. Sehingga begitu orang dengar langsung hafal. Tapi Quran berseberangan sehingga dengar susah untuk hafal. Ya. Lebih cepat hafalan nyanyian. Atau lebih cepat hafal Quran. Ya itu ikhwah. Yang biasa nyanyi lebih cepat nyanyinya. Yang biasa ngaji cepat ngajinya. Mana diri kita? Itulah ikhwah. Subhanallah. Makanya ini sebab yang ke-10. Tinggalkan nyanyian ini. Disebut dalam sebuah syair, i'tazil dzikra wal aghani wal ghazal. Tinggalkan oleh kalian ya kesenangan kalian dengan nyanyian-nyanyian dan permainan-permainan musik. Karena ini akan membawa apa? Hati kalian ini tumpul. Jauh dari agama Allah, menyimpang dari agama Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Allah hilangkan itu. Atau Allah palingkan kita dari perkara itu ikhwah. InsyaAllah ikhwah sampai ini dulu. Ya, kita persiapan untuk nanti sebentar. Badal maghrib kita di Masjid Agung insyaAllah. Ingat apa yang telah kita sampaikan dari sebab Pertama, yang menjadikan kita kokoh di atas agama. Yang kedua, sebab yang menjadikan kita melenceng. Kalau kita ingin kokoh, maka hindari yang menyebabkan melenceng, ikuti yang menyebabkan kita istiqomah. Sehingga tidak akan salah langkah sampai di surga Allah insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk perkara ini. Taibarakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.